Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya request suatu barang, kemudian barang tersebut dibelikan oleh koperasi. Lalu barang saya beli dari koperasi secara kredit, yang mana koperasi mengambil untung 10% dari pembeliannya. Yang demikian apakah boleh Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Naam, wa jazakallah khairan. Naam, yang seperti ini dibolehkan dengan catatan. Ketika Anda request ke koperasi, ini akadnya adalah pemesanan, bukan akad jual beli. Karena koperasi belum memiliki barang yang Anda inginkan, maka tidak boleh mengikat transaksi jual beli. Setelah koperasi menyediakan barang yang Anda inginkan, baru kemudian apa? Boleh dilakukan akad transaksi jual beli baik secara tunai maupun secara tempo. Wallahu a'lam.